بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kita lanjutkan bab ke-36. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab min asy-syirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Bab termasuk syirik ketika seseorang menghendaki nilai-nilai duniawi melalui amal ibadahnya. Wa qaulullah taala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dalam syarahnya, فإن قيل ما فما الفرق بين هذه الترجمة وبين الترجمة الباب قبله. Apa bedanya antara judul bab ke-36 dengan bab ke-35 yang artinya bab maja'a fir riya? Bedanya di mana? Bedanya adalah antara dua bab ini ada sesuatu yang bainahuma umum wa khusus mutlak. Yakni orang yang menghendaki dunia itu mencakup menghendaki riya dan juga yang lain. Tapi orang yang niatnya untuk riya belum tentu dia mengharapkan dunia. Kadang sekedar untuk dipuji saja, tidak mengharapkan materi. Dia hanya mencari pujian orang. Ya, tapi menghendaki dunia itu lebih luas cakupannya. Kadang dia enggak ingin dipuji, cuma dia ingin mendapatkan manfaat duniawi walaupun tidak berupa pujian atau berupa diperhatikan oleh orang, enggak. Wa arada al-musannifu rahimahullahu bihadhihi at-tarjamah wa ma ba'daha anna al-'amala li ajri ad-dunya syirkun yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melalui judul bab ini adalah bahwa amal yang ditujukan dalam rangka mencari nilai-nilai duniawi ini termasuk bentuk syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kita sering jelaskan bahwa kesempurnaan itu ada dua macam. Ada kesempurnaan yang wajib hukumnya, kalau enggak terpenuhi ada hukuman, ada ancaman, ada dosa. Dan ada kesempurnaan yang sifatnya mustahab, ya, anjuran. Kalau enggak terpenuhi tidak ada ancaman di situ, enggak ada hukuman, enggak ada dosa. Nah, menghendaki dunia melalui amal seseorang ini termasuk yang menafikan kesempurnaan tauhid yang hukumnya wajib. Jadi ada ancaman di situ. Makanya kemudian beliau menyebutkan dalilnya, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menghendaki dunia dan kegemerlapannya, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha," maka kami akan penuhi, ya, apa yang mereka cari melalui amal mereka itu di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka enggak akan dikurangi sedikit pun. Tapi ayat ini tidak berlaku mutlak. Ayat ini dibatasi oleh ayat yang lain. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Ayat di surat Al-Isra ini membatasi makna yang sepintas nampak umum pada ayat di surat Hud 15 dan 16. Di surat Hud ini maknanya kalau kita terjemahkan, barang siapa menghendaki duniawi melalui amalnya, kami akan penuhi apa yang mereka kehendaki itu di dunia tanpa dikurangi sedikit pun. Ini zahir ayatnya begitu. Ya, tapi di surat Al-Isra Allah membatasi. Ternyata tidak semua keinginan orang yang sifatnya duniawi itu akan dipenuhi oleh Allah. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Kami akan berikan apa yang mereka cari di dunia itu ma nasha, sebatas yang kami kehendaki. Misalnya orang ini menghendaki memiliki kekayaan 1 miliar, kalau Allah hanya menghendaki dia punya kekayaan 100 juta, ya hanya 100 juta yang dia dapat. Itu pun liman nurid, bagi orang-orang yang kami kehendaki. Jadi dibatasi dari dua sisi, orangnya dan kadarnya. Kadarnya dibatasi oleh Allah, orangnya juga dibatasi. Tidak semua orang yang memiliki tendensi duniawi akan mendapatkan sesuai yang dia inginkan. Hanya sebatas yang Allah tentukan dan bagi orang-orang tertentu. Ulaika, lanjutan dari ayat ke surat Hud tadi yang ke-16, ulaika, mereka yang hanya menghendaki dunia itu, laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat nanti enggak dapat kecuali nar, neraka. Ini ancaman. Ya. Wa habita ma sana'u fiha, dan batallah pahala amal perbuatan mereka di dunia. Jadi enggak ada pahalanya di akhirat nanti. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batallah apa yang mereka amalkan. Qala Ibnu Abbas, man kana yuridul hayatad dunya ay thawabaha. Hayatad dunya ini maksudnya balasan dunia. Wa zinataha ay malaha, dan hartanya. Nuwaffi ay nuwaffir lahum thawaba a'malihim bis-sihhati was-surur fil mali wal ahl wal walad. Nuwaffi ilaihim a'malahum, maksudnya kami berikan mereka kebahagiaan duniawi. Kami berikan mereka harta, kami berikan mereka anak keturunan. Wa hum fiha la yubkhasun ay la yunqasun. Ini kemudian dinasakh ya. Ayat ini yang sifatnya umum tadi ini dinasakh, atau bisa kita katakan dibatasi pengertiannya dengan ayat di surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Qauluhu wa qala Qatadah yaqul man kana ad-dunya hammahu wa tilbatahu wa niyyatahu jazahu Allahu bihasanatihi fid dunya thumma yufdi ila al-akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaa'a. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, siapa yang menjadikan dunia sebagai motivasinya, tujuannya dan niatnya, maka amal kebajikan dia di dunia itu akan diberi balasan oleh Allah di dunia. Di dunia saja dibalasnya oleh Allah. Tapi ketika dia sampai ke akhirat, tidak ada lagi kebaikan yang tersisa untuk diberikan kepadanya. Wa amal mu'min fayujaza bihasanatihi fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Tayib. Kemudian ada sebuah hadis di sini. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Ibnu Jarir tatkala menafsirkan ayat ini. Dari jalur Shufay ibnu Mati' al-Asbuhi. Orang namanya Shufay ibnu Mati' al-Asbuhi. Annahu dakhala al-Madinah. Suatu ketika dia masuk ke kota Madinah. Fa'idha huwa birajulin qad ijtama'a alaihi an-nas. Dia mendapati ada seseorang yang dikerumuni oleh orang banyak di kota Madinah. Faqala man hadha? Siapa orang ini? Qalu Abu Hurairah. Qala fadanautu minhu hatta qa'adtu baina yadayhi. Shufay kemudian mendekat sampai duduk di hadapannya. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. faqa'atu baina yadayhi wa huwa yuhaddithun nas. Dan dia menyampaikan hadis kepada orang-orang. Falamma sakattu wa khala au falamma sakata wa khala, ketika dia sudah selesai, sudah diam dan orang-orang sudah meninggalkan, tinggal berdua saja. Qultu anshuduka bihaq wa bihaq lama haddatsani haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqaltahu wa 'alimta. Aku minta kamu dengan nama Allah, aku minta kamu dengan demi kebenaran, ya, atau ya pokoknya ini permintaan yang sifatnya sangat penting gitu ya. Tolong sampaikan kepadaku sebuah hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW dan kamu fahami, kamu bisa mencerna dengan akalmu. Qala faqala Abu Hurairah af'al. Insyaallah ya, saya akan sampaikan. Lau hadithannaka hadithan haddathanihi Rasulullah SAW fi hadzal bait, akan aku sampaikan sebuah hadis kepadamu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di rumah ini. Ma fihi ahadun ghairi wa ghairuh, saat tidak ada siapa-siapa kecuali aku dan beliau, maksudnya hanya Abu Hurairah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan, kemudian pingsan Abu Hurairah sekejap. Thumma afaq, baru siuman. Faqala la uhadditsannaka hadithan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bait ma fihi ahadun ghairi wa ghairu. Diulang lagi. Dan setelah itu thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan ukhra, pingsan lagi untuk kedua kalinya. Thumma qala thumma mala kharran ala wajhihi washtadda bihi tawilan. Ya, kemudian sambil bersujud, ya, tertelungkup wajahnya dan agaknya beliau ini pingsannya agak berat gitu ya, bukan pingsan-pingsan yang ringan. Thumma afaq, dan bangkit lagi, siuman lagi. Faqala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyampaikan kepadaku, annallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, nazala ila ahli alqiyamati liyaqdhiya bainahum, Allah akan turun kepada mereka yang ada di padang mahsyar sana untuk menjatuhkan keputusannya kepada masing-masing dari mereka. Wa kullu ummatin jathiyah, setiap umat dalam keadaan berlutut. Fa awwal man yad'u bihi rajulun jama'al Qur'an, maka yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah dan diadili, maksudnya dihukumi oleh Allah, adalah seorang yang telah mengumpulkan Al-Qur'an, maksudnya menghafal Al-Qur'an, ya. Wa rajulun qutila fi sabilillah, demikian pula orang yang terbunuh fisabilillah di jalan Allah. Wa rajulun katsirul mal, dan orang yang banyak hartanya. Fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala lil qari, alam uallimka ma anzaltu ala rasulih. Allah kemudian menanyai mereka satu persatu. Yang pertama adalah al qari, yang ahli baca Al-Qur'an, yang rajin baca Al-Qur'an. Allah tanya dia, bukankah aku telah memberitahukan, mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku, maksudnya wahyu Al-Quran ini. Qala bala ya Rab, benar ya Allah. Al-Qari ini sendiri tidak hanya baca Quran ya, Al-Qari itu juga meliputi orang yang berilmu. Oke, sahabat-sahabat Nabi yang ahli, yang berilmu itu, ulama-ulamanya dikatakan Al-Qurra. Ya, bukan hanya baca, tapi mereka sudah menguasai apa yang mereka hafal atau mereka baca itu. Dia menjawab, iya ya Allah, benar engkau telah mengajarkanku Al-Quran. Qala fa madza ta'amilta fima 'amil fima 'alimta? Lantas dari ilmu yang telah engkau dapatkan itu apa yang kau amalkan? Qal kuntu aqumu ana al-laili wa ana an-nahar. Aku membaca Al-Qur'an itu dalam qiyamul lailku, atau mengamalkannya semalaman dan sesiangan, membacanya siang dan malam. Fa yaqulullahu lahu kadzabta wa taqulu lahu al-malaikatu kadzabta. Allah menganggap jawaban itu adalah dusta, dan malaikat juga mengatakan kamu dusta. Wa yaqulullahu lahu bal aratta ay yuqala fulanun qari faqad qila dhalik. Ini syahidnya di sini. Niatmu sebenarnya adalah supaya mendapatkan julukan fulan qari, jago baca Quran, atau alim, ya, karena qari di sini bisa dimaknai sebagai alim. Dan kamu sudah mendapatkan julukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. kemudian wa yu'ta bi sahibil mali fa yaqulu Allahu lahu alam uwassi' 'alayka hatta lam ada'ka tahtaj ila ahad. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah sahibul mal, orang yang berharta. Allah tanya, bukankah aku telah memberimu kelapangan harta sehingga engkau tidak membutuhkan lagi kepada orang lain? Qala bala ya rab, benar ya Allah. Fama 'amilta fima ataituk, lantas apa yang kau perbuat dengan harta yang kuberikan? Qal kuntu asilur rahima wa atasaddaq, aku menggunakannya untuk silaturahim dan sedekah. Fa yaqulu Allahu lahu kadzabta, Allah katakan bohong kamu. Wa taqulu lahul malaikatu kadzabta, malaikat juga mengatakan kamu bohong. Wa yaqulu Allahu lahu bal aratta ay yuqala fulanun jawad, kamu hanya ingin dibilang, dijuluki orang yang dermawan. Faqad qila dzalik, dan kamu sudah mendapatkan julukan itu. Wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah fa yuqalu lahu fa bimadza qutilt au qatalt au qutilt, ya. Orang yang mati fi sabilillah ini ditanya, kamu mati kenapa? Gara-gara apa? Qala umirtu bil jihad fi sabilika fa qataltu hatta qutilt. Ya, aku kan diperintahkan untuk berjihad di jalanmu sehingga aku berperang sampai akhirnya terbunuh. Allah bilang kadzabta, malaikat juga bilang kadzabta. Kemudian Allah katakan bal aratta ayyuqala fulanun jari faqad qila dzalik. Kamu ingin dijuluki pemberani dan kamu sudah mendapatkan julukan itu. Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbati. Kemudian Rasulullah menepuk lututnya Abu Hurairah. Faqala ya Abu Hurairah, ulaika tsalatsah awwalu khalqillah tus'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Ketiga orang itu, wahai Abu Hurairah, adalah manusia dan Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, beliau kok sampai pingsan itu kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Takut jangan-jangan beliau termasuk yang disebutkan di sini. Taib. Jadi amal yang besar yang mestinya itu menjadi penyebab seseorang bukan hanya selamat dari neraka tapi masuk surga, bukan hanya masuk surga tapi mendapatkan kedudukan tertinggi di surga, itu memberikan akibat yang 180 derajat. Antum ingat bagaimana angan-angan orang mati? Ya. Di surat apa itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, sudah menghadapi kematian itu, angan-angan dia adalah tundalah sejenak ya Allah, aku mau sedekah. Kenapa kok sedekah yang disebutkan di sini? Karena sedekah ini memiliki manfaat istimewa di akhirat. Ya. Al-mar'u tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamati hatta yuqdha anhu. Seseorang akan dinaungi oleh pahala sedekahnya pada hari kiamat sampai nasibnya dia diputusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika enggak ada naungan, ketika panasnya luar biasa. Tapi gara-gara tidak ikhlas, justru sedekah itu yang menjadikan dia pertama kali masuk ke neraka. Kan ngeri. Demikian juga jihad fisabilillah, mestinya orang yang jihad fisabilillah ini terbebas bukan hanya dari neraka, hatta dari azab kubur sekalipun. Dan kalau orang sudah terbebas dari azab kubur, itu mestinya yang berikut-berikutnya lebih mudah lagi. Nabi SAW pernah ditanya, ma balul mu'minin, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Kenapa kok orang-orang beriman itu masih ditanya dalam kuburnya? Kecuali yang mati syahid, ya Rasulullah. Qala kafa bi bariqatis suyufi fawqa ru'usihim fitnah. Cukuplah berkilap berapa kelebatan pedang, kilauan pedang di atas kepala mereka saat berjihad di dunia sebagai ujian buat mereka, sehingga enggak perlu lagi dites. Tapi subhanallah, gara-gara tidak ikhlas, gara-gara ada tendensi duniawi, justru itu yang membuat dia celaka besar. Demikian juga ilmu. Ilmu ini mestinya memudahkan seseorang untuk ke jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim di atas orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak berilmu, itu seperti keutamanya Rasulullah dibandingkan orang yang paling rendah. Tapi justru karena ilmu ini enggak ikhlas, malah yang menghantarkan dia untuk menghuni neraka pertama kalinya. Ini menunjukkan tentang bahayanya iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, termasuk di dalamnya riya. Ya, termasuk di dalamnya riya. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditanya tentang ayat yang tadi itu, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha, qad su'ila syekhuna al-musannif rahimahullah an hadhihi al-ayah fa ajaba bima hasiluhu, maka beliau menjawab yang intinya begini, bahwa apa yang dzukira 'an salaf fiha anwa' mimma yaf'aluhu an-nas al-yawm wa la ya'rifuna ma'na. Fa min dhalik al-'amalu as-salih alladhi yaf'aluhu kathirun minan nas ibtigha'a wajhillah min shadaqatin wa salatin wa silatin wa ihsanin ila an-nas wa tarki dhulmin wa nahwi dhalika mimma yaf'aluhu al-insan aw yatrukuhu khalisan lillah. Jadi ada amalan-amalan yang biasa diamalkan oleh orang-orang seperti salat, sedekah, silaturahim, berbuat baik kepada sesama manusia, meninggalkan kezaliman dan yang semisalnya, yang memang biasanya dilakukan oleh seseorang lillahi ta'ala, atau ditinggalkannya juga lillahi ta'ala, meninggalkan kezaliman, meninggalkan zina, meninggalkan syurbul khamr dan semisalnya lillahi ta'ala. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah. Tapi dia tidak mengharapkan pahalanya di akhirat. Motivasinya lillahi ta'ala, tapi bukan karena dia mengharapkan pahalanya di akhirat. Innama yuridu ayyujaziyahu Allah bihifzi malihi wa tanmiyatihi. Dia ingin diberi balasan oleh Allah di dunia berupa manfaat duniawi. Orang sedekah, kan Allah bilang, Rasulullah mengatakan, mana qasa malun, mana qasat sadaqatun mimmal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Allah juga bilang, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dia mengharapkan ini. Ya Allah, saya ingin bersedekah 1000 supaya engkau lipat gandakan, saya dapat 700 ribu. Ya, saya mau sedekah supaya engkau menjaga hartaku yang lain-lain ini tidak musnah karena kecurian, kebakar, dan lain sebagainya. Sedekahnya bukan untuk selain Allah, bukan. Lillahi ta'ala. Dia enggak berbuat syirik dari sisi yang dia tuju melalui ibadah sedekah ini. Tetap dia menunjukkan ini untuk Allah, tapi bukan karena dia ingin diberi balasan di akhirat oleh Allah, namun dia menghendaki supaya diberi balasan di dunia. Atau supaya keluarganya, anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang soleh supaya Allah menjaga anak dan istrinya. Au idamatin ni'mati 'alaihim, atau supaya nikmat Allah ini terus dikucurkan. La in syakartum la azidannakum. Dia kepengennya ya supaya saya enggak dicabut nikmatnya ini. Lagi-lagi dunia yang dia cari. Wala himmata lahu fi talabil jannati wal harbi minan nar. Dia tidak terrangsang, tidak punya motivasi untuk mengejar jannah atau untuk menjauhkan dirinya dari neraka. Fahadha yu'ta thawabu amalihi fid dunya wa laysa lahu fil akhirati min nasib. Wa hadha an-naw' dzakarahu Ibnu Abbas. Golongan yang pertama ini akan diberi pahala amalnya di dunia, adapun di akhirat, karena emang dia enggak meniatkan apa-apa di akhirat sana, enggak mengharapkan apa-apa di sana, ya enggak dapat apa-apa. Banyak enggak orang yang punya niat kayak gini? Alhamdulillah toh antum ngaji kitab tauhid. Coba kalau enggak. Gigi jari. Ya. Satu jari apa dua jari? Mau 10, mau 100. Enggak ada apa-apa, yang cuma gigi jari doang. An-naw' tsani wa huwa akbaru minal awwali wa akhwaf. Yang jenis pertama tadi dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ya, tipikal orang yang masuk dalam kategori ayat 15-16 surat Hud. Yang kedua ini lebih parah lagi. Wa huwa alladhi dzakarahu Mujahidun fil ayah, disebutkan oleh Imam Mujahid bin Jabir muridnya Ibnu Abbas, annaha nazalat fi, bahwa ayat ini turun berkaitan orang tipe kedua. Wa huwa ya'mala a'malan salihatan wa niyyatuhu riya'un nas. Dia melakukan amal-amal saleh tapi niatnya riya. Nah, riya ini lebih apes sebetulnya dibandingkan yang pertama. Yang pertama tuh agak pinter dikit. Mending dia dapat manfaat duniawi gitu loh. Ini kan cuma dipuji orang terus selesai. Ya. Enggak ada manfaat duniawi yang real selain hanya pujian orang sesaat saja. Jadi yang kedua ini lebih sengsara lagi. La talaba thawabil akhirah. Jadi cuma ingin dipuji, cuma ingin diperhatikan orang, dan tidak ada harapan untuk mendapatkan pahala di akhirat. An-naw'u tsalits, yang ketiga, ay'mal a'malan salihatan yaqsudu biha malan. Melaksanakan atau mengamalkan amal-amal soleh semata-mata untuk cari duit, cari kekayaan. Misal an yahujja limalin ya'khudhuhu la lillah. Badali haji. Tahu badali haji? Hah? Siapa yang tahu? Apa itu artinya badali haji? Mewakili, menghajikan. Jadi dia nerima sejumlah uang, dia gunakan untuk biaya perjalanan, akomodasi, dan biasanya ada sisa. Nah, dia mencari sisanya ini. Dia bisa mendapatkan uang dengan menghajikan orang lain. Bukan lillahi ta'ala hajinya. Demikian juga badal umroh juga sama. Jadi badal itu gak hanya untuk haji, umroh juga bisa dibadalkan. Contohnya orang yang haji untuk dapat duit. Atau orang yang hijrah untuk mencari peluang kerja lebih baik. kalau di sini tidak enak ini. UMR-nya kecil. Saya lebih nyaman kalau hijrah ke tempat lain. Ya. Yang dia tuju bukan supaya dia bisa lebih bebas untuk beribadah kepada Allah, bisa lebih khusyuk, bisa tinggal bersama orang-orang soleh di sana, tapi dia hijrah karena peluang rezekinya di sana lebih baik daripada di sini. Aw imra'atan yatazawwajuha, atau karena mencari bidadari dambaan yang adanya di sana. Aw yujahid li ajlil maghnam, atau dia jihad semata-mata untuk dapat ghanimah. Faqad dzakara aidan hadha an-naw'a fi tafsir hadhihi al-ayah, aw faqad dzukira hadha an-naw'a aidan fi tafsir hadhihi al-ayah, wa kama yata'allamu ar-rajulu li ajli madrasati ahlihi aw maksabihim aw riyasatihim. Termasuk juga orang yang belajar untuk semata-mata agar bisa ngajarin keluarganya. Belajar ilmu syar'i tujuannya apa? Saya pengen ngajarkan ini orang lain. Tidak ada harapan untuk dapat pahala di akhirat. Atau saya ingin cari penghasilan, karena orang ngajar itu dapat penghasilan. Atau saya ingin ditokohkan, dianggap sebagai tokoh masyarakat, ya, disegani, berwibawa. Aw yata'allamul Qur'an wa yuwadhibu 'ala shalah li ajli wadhifatil masjid, atau dia belajar Al-Qur'an, tahsin, tahfidz juga, dan rajin dia murojaah. Tujuannya apa? Karena saya imam, enggak boleh salah-salah kalau ngimami. Dan saya diangkat sebagai imam rawatib, dapat mukafaah. Itu tok tujuannya dia. Profesional. Ya, bekerja sebagai profesional. Pahala akhirat gimana? Tidak ada. Ya, cuman saya ingin bekerja sebagai imam yang profesional. Hebat ya. Kama huwa waqi'u katsiran. Kama huwa waqi'un katsiran. Sebagaimana yang sering kita temukan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya'mala bi ta'atillahi mukhlishan fi dzalika lillahi wahdahu la syarika lah, walakinahu 'ala 'amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu 'anil Islam. Ada kalanya orang ini beramal melakukan ketaatan kepada Allah lillahi ta'ala, enggak menyekutukan Allah dengan yang lain. Akan tetapi dia melakukan amalan lain yang menjadikan dia itu kafir. Ya, dalam ibadah-ibadah tertentu dia ikhlas lillahi ta'ala, enggak menghendaki apa-apa. Tapi ada amalan dia yang lain yang menjadikan dia ini kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keluar dari Islam. Contohnya orang-orang Yahud dan Nasara. Mereka nyembah Allah, ya, mereka sedekah, mereka mungkin puasa juga, cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala akhirat. Wa mithlu katsirin min hadhihi al-ummah alladziina fihim kufrun aw syirkun akbar yukhrijuhum min al-islam bil kulliyah. Termasuk juga banyak di antara kaum muslimin yang semangat dalam beribadah, ikhlas, tapi mereka mencampurnya dengan syirik dan kufur akbar yang mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Ketika mereka melakukan suatu ketaatan saat mereka dalam kondisi musyrik syirik akbar atau kafir kufur akbar ini, mereka mungkin berbuat ketaatan dan mereka mengharapkan Allah memberikan pahala di akhirat. Tapi berhubung mereka juga melakoni amalan-amalan kufur syirik, maka itu semua menjadikan amal mereka batal, enggak dapat apa-apa lagi. Jadi termasuk dalam makna ayat 15 dan 16 surat Hud. Dan ini penafsiran ini disebutkan oleh Anas bin Malik dan yang lainnya. Wa kana salaf yakhafuna minha. Dan para salaf senantiasa mengkhawatirkan, ya, Qala ba'duhum law a'lam anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah latamannaitul maut. Andai aku tahu Allah menerima satu sujud saja dariku. Saya diberitahu oleh Allah ini ada sujudmu yang diterima oleh Allah, satu saja, salatmu maksudnya. Niscaya aku akan mengharapkan, segera mengharapkan untuk mati saja. Lianna Allah Ta'ala yakul innama yataqabbalullah minal muttaqin. Karena Allah mengatakan Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Baik, kita adzan dulu. Taib. Tsumma qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian menjelaskan baqiya ayyuqal idza amila ar-rajulu as-salawat al-khams waz-zakah was-shaum wal-hajj ibtigha'a wajhillah. Ada kondisi yang kelima ya, bisa kita masukkan ke kondisi kelima. Yang mencampurkan dua niat sekaligus. Ia melakukan sholat, shaum, zakat, hajinya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari ridha Allah dan mengharapkan pahala akhirat. Kemudian dia melakukan setelah itu dia haji lagi. Haji yang pertama, haji yang merupakan rukun Islam, dia lakukan lillahi taala, mencari pahala akhirat. Kemudian dia haji lagi untuk mencari dunia. Atau sholat atau apa tidak ikhlas karena Allah. Maka bagaimana statusnya orang ini? kata Syekh, fahuwa lima ghalaba alaihi minhuma. Dinilai berdasarkan yang lebih dominan, niat dunianya atau niat akhiratnya. Misal, dia melakukan dalam sepanjang hidupnya ini 10 kali haji. 6 kali diantaranya lillahi ta'ala, mengharapkan pahala akhirat. 4 sisanya mengharapkan duniawi. Masih selamat. Kalau dibalik, ya dia terkena ancaman ayat itu. Demikian juga ketika satu amalan niatnya campur-campur. Saya mau haji, selain saya mengharapkan pahala akhirat, saya juga mau cari. Ini banyak apa peluang untuk jualan. Ya, orang dari berbagai macam penjuru dunia, pasar yang luar biasa ini. Saya maulah manfaatkan kesempatan ini untuk dagang, mau bisnis. Mau jual kambing kek, jual apa, pulsa, jual macam-macam makanan. Ini bagaimana statusnya? Juga dilihat mana yang lebih mendominasi. Kalau dia lebih didorong oleh keinginan mencari keuntungan duniawinya, dia termasuk orang yang celaka. Tapi kalau itu sifatnya tidak mendominasi, lebih didominasi oleh keinginan untuk mendapatkan pahala di akhirat, ya pahalanya berkurang. Tapi dia tidak celaka. Ya. Demikian juga amalan-amalan yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan manfaat duniawi seperti silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah hubungan rahimnya. Demikian juga misalnya istighfar. Orang banyak-banyak istighfar buat apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu yang dia cari. Ya dia kepengen dapat pahala, cuman nomor 2 pahalanya. Saya kepengen dengan rajin istighfar ini rezeki saya lancar, ya hujannya juga turun, kemudian anaknya saya banyak, harta melimpah, kebun-kebun subur. Di ayat yang lain, wazidkum kuwatan ila kuwatikum, Allah menambahkan kekuatan yang sudah kau miliki, ditambah lagi sama Allah. Ini manfaat duniawi. Ya, memang istighfar bisa mendatangkan itu. Nah ini kalau tujuan-tujuan duniawi ini lebih mendominasi, ini berbahaya. Termasuk orang-orang yang masuk kategori iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Jadi ada yang murni tujuannya duniawi, ada yang rangkap, dicampur. Ada akhiratnya, ada dunianya. Nah ini kita harus hati-hati di sini, jangan sampai lebih didominasi oleh keinginan dunia. Karena itu tercela. Kenapa kok tercela? Karena ibadah itu lebih mahal harganya daripada manfaat duniawi apapun bentuknya. Harusnya orang beribadah itu mencari akhirat, karena Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Di ayat yang lain, wal akhiratu khairun wa abqa. Masa sesuatu yang jauh lebih baik enggak bisa dibandingkan bahkan. Kalau mau dikomparasikan, enggak ada baiknya dunia ini. Jadi kata-kata khairun ini ism tafdhil tapi laisa ala babi. Lebih baik tapi bukan berarti menetapkan adanya kebaikan pada yang diperbandingkan. Jadi dalam bahasa Arab itu ism tafdhil itu hadza khairun min hadza. Itu kadang ala babih, kadang laisa ala babih. Contoh yang ala babih itu Zaidun khairun min Amr, wakilahuma muslim. Zaid. Tapi kalau al jannatu khairun minan nar, jannah lebih baik daripada nar, itu ada baiknya tuh buat penghuninya. Maafi, syar kullu. Buat penghuninya tidak ada baiknya itu. Azab semua. Demikian juga dunia kalau diajarkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya dunia ini. Buktinya orang yang memiliki dunia seisinya dikali dua sekalipun akan dia korbankan itu semua demi menebus azab di akhirat. Berarti dunia enggak ada harganya. Allah SWT mengatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih murahnya dunia. Dua rakaat salatul fajr itu pahalanya lebih baik daripada dunia, karena dunia seisinya ini bakal hancur. Kullu man 'alaiha hancur, enggak ada sisanya sama sekali. Semua bakal ditinggal. Makanya orang kalau menjadikan sesuatu yang mestinya itu memberikan manfaat yang tidak putus-putusnya, memberikan kebaikan yang tidak terhingga besarnya, justru dia jadikan sebagai wasilah untuk mencari sesuatu yang cepat hilang, cepat musnah. Ini namanya orang zalim. Dia menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Ibadah itu sarana untuk mendapatkan nasib yang baik di akhirat. Kok malah dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan nasib baik di dunia saja? Dari sisi ini, dia layak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati ketika kita beribadah ini, walaupun Allah memberikan iming-iming, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang lebih mendominasi. Kalau setengah-setengah, 50-50. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadza fihi nadhar. Ya, ini perlu ditinjau ulang. Nasibnya bagaimana? Wal aqrab, tapi yang kayaknya lebih rajih adalah dia juga tetap terkena ancaman. Karena itu menyamakan sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Dia dianggap sama. Dari sisi ini dia masih tergolong tercela. Tapi kalau lebih dominan, ya, maka dia masih selamat, hanya saja pahalanya berkurang. Tidak akan sama dengan orang yang benar-benar menghendaki ridha Allah, wajah Allah, dan juga pahala di akhirat. Dunia dapat, tidak dapat, saya enggak cari dunia dengan cara seperti ini. Kalau mau cari dunia, saya kerja aja. Ya, saya kerja jualan atau apa untuk cari dunia. Emang itu cara untuk cari dunia, gitu loh. Orang sholat kok cari dunia? Bukan pada tempatnya. Walaupun Allah memberikan, ngasih iming-iming. Ya, tapi orang yang sudah menyadari hakikat dari ibadah, hakikat dari dunia dan akhirat, dia tidak akan silau dengan manfaat-manfaat seperti itu. Karena dia sudah tahu di sana itu lebih baik. Hatta dikasih di sini, mending dikasihnya di sana. Daripada yang di sana dipindah ke sini, sana enggak dapat. Oh, enggak mau. Mending di sana aja sekalian. Enggak apa-apa enggak dapat di sini, toh saya juga bakal mati, selesai. Tapi setelah itu tidak ada kematian. Taib. Sudah habis. Ah, masih. Berapa menit lagi? 5 menit. Taib. Tumben. Taib. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يؤط سخط تعيس وانتكس إذا شيك فلن تقش. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak pakaian, budak ini, budak itu. Kalau dikasih senang, enggak dikasih ngambek. Celaka dan kualat dia. Ibarat orang tercucuk duri, enggak bisa mengeluarkan durinya. Tuba li 'abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah. Alangkah beruntungnya seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya berjihad fi sabilillah, asy'atha ra'su, acak-acakan rambutnya, mughabbaratin qadamah, berdebu kedua kakinya. In kana fil hirasati kana fil hirasah. kalau dia ditempatkan, udah kamu bagian security ya, jaga-jaga di sini. Ya her, sami'na wa ta'na, saya jaga-jaga di sini. Enggak ada ambisi dia untuk di depan, harus jadi komandan. Oh enggak, jadi komandan, mau jadi apa yang paling belakang itu istilahnya? Hah? Pion. Mau jadi satpam, mau jadi bagian sweeping-sweeping, ya. Pokoknya di mana saja dia ditempatkan oleh amirnya, dia ridho. Karena dia enggak mencari popularitas, enggak mencari prestis. Wah, masya Allah, si fulan penakluk benteng anu. Wah, ini kan prestis ini. Dicatat dalam sejarah, dialah yang menaklukkan kota fulan. Biasanya yang disebutkan nama komandannya itu. Ya, pion mana ada disebut dalam sejarah. Ya, perang ini diikuti oleh disebutkan pion-pionnya, enggak ada, mesti komandannya. Ya, atau bagian-bagian penting dalam pasukan itu. Delegasinya yang suruh berunding dulu atau yang perang tanding duel dulu, itu biasanya yang disebutkan namanya dalam sejarah. Dia enggak cari itu. Dia ditugaskan untuk jaga-jaga, dia akan ada di sana. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Kalau dia cuma disuruh giring ternak, giring binatang, misalnya hasil ghanimahnya berupa hewan ternak, ya, atau memang bawa hewan ternak ya, untuk logistik, untuk ngangkut-ngangkut, sudah kamu bagian logistik, ya sudah dia bagian logistik. In istadzan lam yu'dzan lahu. Saking tidak pentingnya orang ini di mata orang-orang, kalau dia minta izin, tidak dikasih izin. Kamu ini siapa gitu loh. Sudah pokoknya sana. Wa in syafa' lam yushafa'. Kalau dia ingin mengajukan syafaat, karena dia tidak punya pamor sama sekali, tidak diterima syafaatnya. Tapi kata Rasulullah, tuba. Beruntung itu orang seperti itu. Karena dia bisa lebih ikhlas. Makin tidak dikenal, makin mudah untuk ikhlas. Makin terkenal, makin berat untuk ikhlas. Makanya para salaf itu berusaha untuk tidak terkenal. Ibnu Mubarak rahimahullah, dalam salah satu pertempurannya, beliau menutup wajahnya dengan kain. Kemudian beliau melesat dari tengah-tengah pasukan. Ketika ada pihak musuh yang ngajak duel dan gak ada yang bisa menghadapi, tiba-tiba muncul Al-Farisul Mulatham, ya, jagoan bertopeng istilahnya ya. Dia duel dengan orang ini, bisa dikalahkan musuhnya ini. Kaum muslimin bertakbir, masya Allah, siapa ini orang? Gak ada yang tahu, karena dia tutupin wajahnya. Akhirnya ada yang penasaran, dibuntuti, dibuka topengnya, ternyata Abdullah bin Mubarak. Dan disumpah-sumpah, kamu jangan cerita sampai saya mati. Selama saya hidup, jangan cerita siapa-siapa. Disumpah. Karena emang berat. Ya, berat. Ahmad mengatakan, Qadib tuli nabi syuhrah. Kita ini dapat balak berupa popularitas. Ubtulina bi syuhrah. Udah habis belum? Udah ya? Tayyib. Kita sambung nanti ba'da shalah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Ini babnya, syarahnya masih cukup panjang. Insya Allah saya akan selesaikan yang hadis yang Ta'isa Abdul Dinar nih ya. Hadisnya Abu Hurairah fis sahih. Qauluhu Ta'isa ay saqata wal muradu huna halaka. Maksudnya celaka. Lawan dari bahagia itu celaka. Abdud Dinar. Dinar ma'ruf ya, terbuat dari emas, harta yang terbuat dari emas. Abdul Dirham, dirham dari perak. Abdul Khamisah, qala Abu Sa'adat, huwa thawbu khazzin aw sufin mu'allam. Pakaian yang terbuat dari bulu, bulu domba. Ada yang mengatakan dinamakan khamisah kalau warnanya hitam. Wal khamilah maksudnya adalah dhatu al khamal, thiyabun laha khamalun min ayyi syai'in kana. Anak enggak tahu nih khamal ini apa maksudnya. Ta'isa wa antakas, qala al hafid, ay awadahu al marad. Sudah sakit, tertimpa apa sakit yang bolak-balik, ya, artinya terjungkir juga bisa. Ta'isa wantakasa, celaka dan terjungkir dia, kepala di bawah, kaki di atas. Idza syika ay asabathu syaukatun, tertusuk duri, falantakas, enggak bisa dikeluarkan lagi. Maksudnya orang yang kondisinya seperti ini memperbudak dirinya untuk mencari duit itu layak untuk mendapatkan doa supaya terjungkir, kualat, binasa dan seterusnya. Fala budda an yajida athara hadhihi ad-da'awat min al-wuqu' fi ma yadurruhu fi 'ajili dunyahu wa 'ajili ukhra. Dan berhubung Rasulullah SAW sudah mendoakan berbagai macam keburukan, pasti akan mengenai, ya, itu nggak akan terbebas 100% dari keburukan-keburukan tersebut, baik di dunia atau di akhirat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fasammahu Nabi SAW abdad dinari wa dirham wa abdal qatifah wa abdal khamisah. Nabi menyebutnya sebagai budak dinar, budak dirham, budak pakaian. Ta'isa wa antakas idza syika falantakas wa hadhihi halu man idza asabahu syarrun lam yakhruj minhu wa lam yuflih. Nabi mendoakan agar dia senantiasa terkena keburukan. Orang kecucuk duri enggak bisa keluar lagi durinya. Dicabut pakai catut sekalipun enggak bisa lepas. Ini menunjukkan keburukan yang senantiasa menimpa orang tersebut. Orang-orang yang telah memperbudak dirinya untuk dunia. Likaunihi ta'isa wan takas fala nalal matlub wala khalasa minal makruh. Apa yang dia kejar enggak dapat, keburukan yang mengenainya enggak bisa lepas. In u'tiya radi wa in muni'a sakhat. Kalau dikasih dia senang, enggak dikasih dia ngambek. Kama qala ta'ala wa minhum man yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu. Ada di antara mereka yang mengeritikmu wahai Rasulullah dalam pembagian-bagian zakat. Kalau mereka dapat, mereka senang, ngomongnya enak. Wa in lam yu'taw minha idahum yaskhatun. Kalau mereka enggak dikasih bagian, mereka marah. Jadi ridhonya mereka lid dunya lil mal, marahnya mereka juga li ajlil mal. Wa hakadha aidan talibul mal fa inna dhalika yasta'biduhu wa yastariquhu. Orang-orang yang hanya mengejar dunia, mengejar harta, maka harta itu akan memperbudak dirinya. Wa hadhihi al-umur naw'an. Harta yang dikejar itu ada dua macam. Yang pertama, ma yahtaju ilaihi al-'abd kama yahtaju ila ta'amihi wa syarabihi wa mankahi wa mankihihi wa maskanihi wa nahwi dhalik. Harta yang memang menjadi kebutuhan untuk didapatkan, makan, minum, tempat tinggal, pasangan hidup, ya. Fa hadha yatlubuhu minallah wa yarghabu ilayhi fi fa yakunul malu indahu yasta'miluhu fi hajatihi bi manzilati himarihi alladhi yarkabu. Hal-hal seperti ini hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencari uang untuk bisa membeli makan minumnya, maka jadikanlah uang itu seperti himar, keledai yang dia tunggangi. Wabisatuhu alladhi yajlis alaih, atau seperti tikar yang dia duduki. Min ghairi ayyasta'bidahu fayakunu halu'a. Jangan sampai kudanya itu, apa keledainya itu justru memperbudak dirinya. Ya. Wa minha, ada juga dari dunia ini yang la yahtaju ilaihil abad. Enggak menjadi kebutuhan seseorang. Fa hadha yanbaghi alla yu'alliq qalbahu biha. Kalau memang masuk kategori yang kedua, maka jangan gantungkan hati kita padanya. Kalau sudah tergantung ke sana, pasti akan diperbudak. Ya. Taib. Qauluhu tuba li'abdin. Tuba itu nama jannah. Ada yang mengatakan salah satu pohon di jannah. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma tuba?" Tuba itu apa? Qala syajaratun fil jannah masiratu mi'ati sanah. Sebuah pohon di jannah rindangnya itu, besarnya itu perjalanan 100 tahun. Maksudnya orang kalau berjalan 100 tahun itu dari ujung ke ujung. 100 tahun kalau ditempuh dengan perjalanan. Thiyabu ahlil jannah takhruju min akmamiha. Rawahul Imam Ahmad. Ala kulli hal, Tuba ada yang menafsirkan nama jannah atau salah satu nikmat jannah. Baik, kemudian ada syarah yang sangat panjang di sini tentang Tuba, ya, hadis lain yang menggunakan lafaz Tuba di sini. Qala Khalid ibn Ma'dan inna fil jannati syajaratan yuqalu laha tuba duru'un kulluha turdi'u sibyan ahli al-jannah. Ala kulli hal, ini penafsiran yang ana enggak tahu sumbernya dari mana. Khalid bin Ma'dan ini bukan sahabat, dia masuk kategori tabi'in. Dia menafsirkan Tuba itu pohon di jannah, tapi lucu penafsirannya ini. Duru'un kulluha. Dara' itu punting, punting susu. Ya. Isinya punting susu, dan susunya ini diminum oleh anak-anaknya ahlul jannah. Wa inna siqtal mar'ah yakunu fi nahrin min anharil jannah. Ala kulli hal, intinya bukan di sini, intinya adalah Tuba li abdin akhidin bi'inani farasi fi sabilillah. Maksudnya keberuntungan besar bagi seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya untuk jihad fi sabilillah. Ash'ath, ini acak-acakan rambutnya. Mughabbarah qadamah, berdebu kedua kakinya. In kana fil hirasati, maksudnya dia disuruh menjaga pasukan bagian perbatasan gitu ya, misalnya, atau yang disuruh dapat giliran untuk berjaga-jaga ketika pasukan yang lain tidur. Karena fil hirasah, dia tidak melalaikan tugasnya, ditempatkan dimanapun dia akan tunaikan tanggung jawabnya. Wa in kana fis saqati kana fis saqah, kalau dia ditempatkan di bagian belakang, dia juga akan berusaha bagaimana supaya posisi dia itu membawa kemaslahatan sebesar-besarnya untuk jihad. Fa kullu maqamin yakumu fihi in kana lailan aw nahara raghbatan fi thawabillah wa talaban limardah. Jadi dimanapun dia ditempatkan, yang dia cari adalah ridhonya Allah dan pahalanya. Dan dia senang karena dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa khamilu dzikri la yaqsudus sumu, kata Ibnu Jauzi, orang ini nggak ada yang kenal, ya, tidak mencari popularitas. Dan kalaupun dia tidak ada, nggak ada orang cari-cari dia, karena nggak ada yang kenal. Ya. Kalau absen nggak dicari-cari, lain dengan orang-orang yang terkenal itu kalau absen dicari-cari. Tapi ini kalau absen nggak dicari-cari. Wa idza sta'dzan lam yu'dzan lahu. Kalau dia izin mau ketemu para pembesar, siapa kamu ini? Ya, nggak dikasih pintu. Karena tidak punya wajah, tidak punya status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Bukan orang yang terkenal. Li'annahu la jahalahu indahum wala manzilah. Enggak punya kedudukan apa-apa. Dan dia memang tidak mencari itu. Wa qawlu wa in syafa'a lam yushaffa'. Kalau dia kepepet ini ya, ingin menyampaikan hajatnya kepada umara atau ingin ya minta supaya ada yang menyampaikan hajatnya kepada umara, para penguasa, para penguasa tidak akan mengabulkan hajatnya dia. Karena sekali lagi orang yang tidak dikenal sama sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah secara marfu, rubba asy'ats madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Boleh jadi orang yang acak-acakan rambutnya dan tertolak dari pintu-pintu, ya, ketok-ketok enggak dibukai. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya. Jadi mungkin penampilan dia itu menjadikan orang mencibir, tapi dia punya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafiz fihi tarku hubbir riyasati wasyuhra. Hadis ini mengandung pelajaran agar seseorang menjauhi sikap ambisi terhadap kekuasaan dan popularitas. Wa fadlul khumul wat tawadhu. Adanya keutamaan pada orang-orang yang enggak dikenal, orang-orang yang tawadhu. Baik. Fihi masail al-ula iradatul insan ad-dunya bi'amalil akhirah. Beberapa masalah dari bab ini. Yang pertama tentang ambisi dunia yang dicari dengan amalan-amalan akhirat, ya, menggunakan amalan-amalan akhirat untuk mencari dunia. Dan sudah kita bahas fenomena-fenomenanya seperti apa saja, bentuknya seperti apa. Ada berapa tadi? Ada 5. Ya, yang pertama apa tadi? Ikhlas, tapi dia hanya mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi 100%, tidak mengharapkan akhirat sama sekali. Dan seterusnya, antum bisa baca lagi nanti. Tsaniyah tafsiru ayati Hud. Tafsir ayat di surah Hud yang memang berkaitan dengan bab ini. Tsalitsah tasmiyatul insanil muslim 'abdad dinari wad-dirhami wal khamisah. Menamai seorang muslim sebagai hamba atau budak dinar, budak dirham, budak pakaian. Dan tidak mengeluarkan dia dari Islam. Berarti ini termasuk syirik asghar. Termasuk syirik asghar. Tafsiru dzalika bi annahu in u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit. Kenapa kok dia dinamakan sebagai budak dinar, budak dirham? Ya, karena senang susahnya dia, senang sumpeknya dia kalau diukurnya pakai materi. Seakan-akan dia sudah diperbudak oleh dinar dan dirham itu. Bukan dia menyembah dinar, menyembah dirham, bukan. Ya, cuman dia sudah demikian gandrung kepada harta, demikian terikat hatinya dengan harta, sehingga senang susahnya dia dinilai dari harta. Qauluhu ta'isa wantakas. Ini Nabi menggambarkan kondisi orang yang diperbudak tadi seperti orang yang celaka dan terjungkir juga. Sudah celaka dia terjungkir. Wa idza syika falan taqash. Ini isyarat tentang siksa yang akan lama sekali dia rasakan. As-sabi'ah as-sana 'alal mujahidil mausuf bitilkas sifat. Pujian bagi mujahid yang memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, ini tidak dikenal, taat kepada amirnya, kemudian ditempatkan dimanapun dia akan profesional di sana. Lillahi ta'ala. Tayyib. Naktafi bihada. Semisal kita melakukan ibadah, semisal puasa atau sholat tahajud, tapi tujuan kita atau niat kita agar dimudahkan segala urusan kita, apakah ini termasuk orang yang celaka? Ya, pertanyaannya sama. Ada harapan untuk dapat pahala di akhirat enggak? Jawabannya ada. Belum cukup. Dominan atau tidak? Kalau dominan, pahalanya dimudahkan urusan di dunia, ini nomor dua, tidak menjadi tujuan utama, sehingga dia tetap melaksanakan amal ibadah ini walaupun apa yang dia harapkan itu tidak kunjung datang, maka fahuwa ala khair, enggak celaka insyaallah. Jika memang niat antara akhirat dan duniawi harus terpisah, apakah artinya antara dunia dan akhirat tidak bisa sejalan atau beriringan? Maksudnya gimana ini? Gak bisa sejalan beriringan, maksudnya dengan sekali kerja ingin dapat dua-duanya gitu. Hah? Apa dulu yang dilakukan? Jadi terpisah ini dilihat dari amalnya apa? Amal akhirat atau amal dunia? Ya. Kalau amal akhirat diniatkan untuk dunia, salah alamat. Tapi amal dunia bisa diniatkan untuk akhirat. Contoh, bisnis. Boleh enggak bisnis cari untung? Lah terus cari apa kalau cari untung? Hah? Ya, kerja, cari penghasilan, cari gaji. Ya, emang kerja saya, profesi saya misalnya orang bekerja sebagai tenaga ahli di sebuah perusahaan. Dia bekerja di sana ingin dapat gaji. Halal, tidak ada masalah. Tapi gaji dia ini bisa dia niatkan untuk akhirat. Caranya bagaimana? Dengan saya dapat gaji yang halal ini, saya bisa nafkahi diri saya, keluarga saya, anak saya tanpa harus minta-minta. Karena Allah tidak suka kepada orang yang minta-minta kepada orang lain. Ya, Nabi mengajarkan untuk mandiri, untuk kerja, tidak bergantungkan kepada santunan orang. Dan dari penghasilan itu saya bisa sedekah, saya bisa mungkin berangkat umroh, saya bisa macam-macam. Nah, ini amal duniawinya bisa bernilai akhirat. Tapi seandainya dia hanya ingin mencari penghasilan saja, enggak tercela. Ya, enggak tercela. Tapi kalau sholatnya ditujukan untuk cari yang begitu-begitu saja, ini tercela. Jadi beriringan ini apa maksudnya apa? Kalau itu amal akhirat, ya emang harus didominankan untuk mencari kemaslahatan akhirat. Tapi kalau amal dunia, justru bisa digabung dengan niat untuk akhirat. Justru itulah orang yang muwaffaq, orang yang mendapatkan taufik itu kebiasaannya bernilai ibadah. Sebaliknya orang yang mahrum, yang rugi adalah ibadahnya dianggap sebagai kebiasaan. Fitnah manusia mencari keuntungan, karena itu amalan selalu disandingkan dengan fadilah. Tanda-tanda kita ketika beramal lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Tidak mengharap fadilah atau keuntungan duniawi. Ya, fadilah ini fadilah akhirat atau fadilah dunia? Kalau fadilah yang dimaksud Pak fadilah akhirat, ya memang itu yang kita cari. Jadi beramal untuk mencari fadilah di akhirat. Pertama ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah ini sudah best of the best lah istilahnya. Di atasnya jannah. Jannah itu makhluk. Ridha itu sifat min sifatillah. Allah merestui, otomatis sudah. Bonusnya itu jannah. Tapi kalau sekedar mencari jannah, belum tentu dia langsung masuk ke jannah. Mungkin dia harus mampir dulu. Nah, itu yang perlu kita hindari. Bagaimana supaya kita dapat ridhonya Allah? Karena kalau dapat ridhonya Allah, otomatis tidak akan disentuh oleh neraka dan otomatis akan masuk jannah. Setelah itu semua nikmat-nikmat surgawi pasti dapat insyaallah. Ya. Kalau fadilah-fadilah dunia, ya memang Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan fadilah-fadilah dunia karena ada orang yang imannya ini tidak demikian kuat kepada akhirat sehingga dia harus disentil dengan sesuatu yang dia bisa rasakan dulu di dunia ini. Ya, untuk latihan enggak masalah. Ya, belum begitu kuat imannya, belum bisa membayangkan saya kepengen pokoknya saya bisa gini ajalah dulu. Ya. Terlalu muluk-muluk kalau dia membayangkan jannah dan lain-lain. Ya, makan aja susah misalnya. Tapi ketika seseorang sudah mendapatkan itu, jangan dia hanya terpaku di situ. Harus upgrade lah. Ya, masa dari dulu mengharapkannya hanya bisa ngisi perut tok. Alangkah rendahnya himmahnya orang yang hanya mengharapkan untuk bisa ngisi perut. Sesuatu yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau ngharap keuntungan duniawi boleh, tidak dilarang selagi memang Allah memberikan iming-iming yang memiliki nilai duniawi. Dalam ibadah-ibadah tertentu Allah memberikan iming-iming berupa manfaat duniawi, silahkan, tapi jangan itu menjadi dominan, ya. Bagaimana tetap bisa mengikhlaskan ibadah sementara sudah tahu keutamaan duniawi yang akan didapat jika melaksanakan ibadah tersebut? Ya, caranya begini. Antum bayangkan aja nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Nikmat dunia. Pertama, saya belum tahu seberapa lama saya bisa menikmati nikmat dunia yang saya harapkan itu atau yang disebutkan dalam ayat atau hadis ini. Yang kedua, nikmat dunia itu mata'ul ghurur. Walaupun datangnya dari Allah, tetap Allah bilang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak bisa dinikmati terus-menerus karena memang itu hanya menjadi nikmat dengan syarat-syarat. Tidak terus-terusan, bosan kalau terus-terusan. Ya. Kemudian nikmat itu ada batasnya. Kebanyakan aduh, enggak enak jadinya. Jadi madharat. Nikmat itu baru nikmat kalau kita merasakan yang sebaliknya dulu. Nikmatnya ruang ber-AC setelah kepanasan. Kalau dia enggak pernah kepanasan, dia enggak bisa merasakan nikmatnya ber-AC. Betul enggak? Ya, nikmatnya kenyang setelah kelaparan. Kalau kenyang terus, biasa aja kenyang. Saya enggak pernah lapar soalnya. Biasa kenyang, enggak nikmat. Nah, tapi di akhirat itu enggak ada itu semua, tanpa syarat. Jadi coba dibayangkan, masa kita tetap terobsesi dengan sesuatu yang mata'ul ghurur dan tidak terobsesi dengan yang nikmatnya mutlak. Enggak berhenti-berhenti, tidak didahului oleh tidak enak dulu, enggak ada bosennya. Itu insyaallah bisa mengurangi obsesi kita terhadap nikmat duniawi walaupun memang dijanjikan dan dikaitkan dengan suatu amal. Bolehkah meniatkan zikir untuk mengobati sakit hati atau goncangan jiwa atau cemas depresi karena mengacu surat Ar-Ra'd 28? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, itu memang termasuk salah satu fadilah zikir. Ya. Orang yang ingat sama Allah dengan orang yang tidak ingat sama Allah seperti orang hidup dengan orang mati. Ya. Boleh, cuman jangan menjadi 100% hanya untuk maslahat dunia saja. Itu maslahat dunia maksudnya itu. Ketenangan batin itu maslahat dunia. Ya, saya ingin menenangkan dari ketenangan batin, di samping itu saya juga ingin fadilah yang sangat besar dalam ibadah yang zikrullah ini. Bagaimana mendoakan memadukan antara surah Ar-Ra'd ayat 28 dengan Al-Anfal ayat 2. Dikatakan orang beriman tenang dengan zikrullah, namun di Al-Anfal hati orang beriman atau guncang wajilat. Bagaimana penjelasannya? Nah, harus merujuk tafsir dulu. Anda enggak berani nafsirkan. Bagaimana jika si anak berusaha menyembunyikan amalan karena ingin menjaga keikhlasan, lalu orang tua bangga atas amalan si anak dan ada unsur riya? Unsur riyanya dari siapa? Apakah amalan si anak akan terhapus? Ini unsur riya dari siapa? Orang tuanya apa anaknya? Kalau anaknya, taunya dari mana? Kalau dia bertaubat dari, masalahnya anak-anak ya, anak-anak kan juga belum dosa juga. Wallahu'alam. Tapi ala kulli hal, dosa riya itu bisa dihindari dampaknya dengan taubat. Karena Allah SWT menyebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yatuna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna ma yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Ada pengecualian, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Insyaallah kalau dia bertaubat, dia tidak akan kehilangan pahala dari amal solehnya itu. Bolehkah manusia tidak mengharap surga dan tidak mengharap neraka? Beribadah kepada Allah hanya bentuk rasa syukur kepada Allah? Enggak. Kita disuruh mengharap sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ya, fattaqun nar. Jadi disuruh takut sama Allah pada neraka, disuruh mengejar jannah. Ya. Ya terus antum bersyukur itu kepengen apa sih? Jangan sok suci gitu loh. Saya cuma mau bersyukur. Mau dimasukkan neraka mau? Hah? Mau dimasukkan neraka? Bersyukur ya, tapi tetap masuk neraka. Enggak kan? Tetap kita suruh lari dari sana. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Ya, buat apa Allah nakut-nakutin kita tentang neraka kalau kita tidak perlu takut terhadap neraka? Buat apa Allah berikan jannah sebagai iming-iming kalau kita tidak disuruh mengejar itu? Bagaimana menyikapi kejadian yang sedang viral saat ini, yaitu adanya pembakaran bendera berlafaz kalimat tauhid? Bagaimana menurut antum? Taban, ada mungkar azim la syak, kemungkaran besar siapapun pelakunya. Apalagi kalau dia mengatasnamakan Islam, dikhawatirkan mereka murtad dengan perbuatan tersebut. Karena membakar syiar tauhid menunjukkan apa? Cinta apa benci? Benci. Benci kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang tersisa dari keislaman setelah itu? Ma baqiya minal Islam syai'. Riddah. Tapi ada, mungkin enggak orang bakar karena cinta? Mungkin enggak? Sulit ya. Kayak mau cari-cari udur juga susah gitu loh. Bendera HTI. Apa ya? Hah? Apa ya itu bendera HTI? Apa resmi itulah itu bendera HTI resmi seperti itu? Kalau dia enggak senang sama HTI, bikin aja bendera HTI dibakar. Selesai, jelas. Dia membakar karena enggak senang sama HTI. Nah, lain ceritanya ini. Tapi tertulis itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kok itu yang dipilih gitu loh. Jadi untuk mencarikan udzur sulit. Tapi ya ini online. Online enggak? Live streaming. Ya udah. Nanti kena undang-undang ITE. Ya. Ya jelas. Qori tentang hadis qori atau orang yang punya harta dan mujahid yang memberikan penjelasan di padang mahsyar. Apa maksudnya ini? Kemudian Allah menyatakan dia berbohong. Apa berarti seseorang bisa berbohong di hadapan Allah di padang mahsyar? Duh, bisa berbohong itu maksudnya bagaimana? Bohongnya enggak ketahuan, enggak bisa. Ya. Kalau cuman bohong, dia bohong kepada dirinya sendiri. Gitu loh. Dia enggak bisa bohongin Allah. Allah sengaja ingin minta, Allah tahu dia pasti akan bilang begini, Allah tahu. Tapi li hikmah, ada satu hikmah di balik pertanyaan itu untuk ya menunjukkan kebohongan dia, karena ada catatan di sana, ya ada buku catatan yang tidak bisa dia ingkari, tertulis semua di situ. Yang jelas tidak mungkin dia bisa bohongin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil-dalil yang senada dengan ini ada, nggak hanya hadis ini. Seperti contohnya ketika seorang hamba akan disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang, ya Allah, saya tidak akan menerima kesaksian kecuali dari diri saya sendiri. Nah, kalau Allah, oh, toyib. Ditutup mulutnya. Ayo, tangan bicara. Eh, kaki bicara, kulit bicara. Semuanya bicara. Ngomong kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di ayat yang lain surat Fusilat, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Kulit mereka bersaksi, memberatkan mereka. Setelah itu dibuka mulutnya, langsung dia misuh-misuh. Ya. Dia maki-maki itu. Ya, fa'ankunna kuntu unadhil. Loh, saya ini membelain kamu, malah kamu yang memberatkan saya ngaku semua. Jadi dia gak bisa bohong. Bohong kemudian mulus lewat, gak bisa. Terlalu banyak saksi, terlalu banyak bukti. Gak bisa. Jadi bukan maksudnya orang bisa bohong kemudian lolos, enggak. Kalau bohong menyampaikan sesuatu yang tidak benar, iya, tapi langsung segera dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi. Apa benar lubang-lubang adalah tempat tinggal jin sehingga kita tidak boleh membuang air panas ke dalam lubang? Ada anjuran. Walhasil ada riwayat-riwayat memang tempat-tempat yang tidak biasa untuk dijadikan tempat pembuangan itu sebelum kita buang kita baca doa lah ya. Minta perlindungan karena boleh jadi ada jin di situ dan dia bisa tersakiti dengan air panas. Apakah jika kita membaca bismillah sebelum membuang air panas ke lubang bisa dikatakan syirik? Karena takut jika tidak membaca basmalah akan diganggu jin yang marah karena rumahnya disiram air panas. Dia takut diganggu jin, tapi dia tidak takarrub kepada jin di sini. Dia takarrubnya kepada Allah. Dia minta ya bismillah itu kan atas nama Allah, dia minta berkah dengan memulai sesuatu dengan nama Allah. Ya. Seperti orang yang ingin singgah di satu tempat. Ada doanya kan? A'udzu bikalimatillahittammah min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan yang akan aku dapati atau aku khawatirkan. Jadi bukan karena dia takut diganggu jin, dia takarrub kepada jin. Ini yang syirik. Seperti takarrubnya orang-orang musyrik. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Fazaduhum rahaqa. Ada sejumlah laki-laki dari manusia minta perlindungan terhadap kepada laki-laki dari jin. Dia takut diganggu sama anak buahnya jin, dia minta perlindungan kepada raja jin. Nah, ini yang syirik. Tapi dia takut diganggu bukan berarti, dengan catatan ya, bukan berarti dia punya keyakinan jin ini bisa mengganggu secara independen walaupun tidak dikehendaki oleh Allah. Oh, enggak boleh. Kalau ada keyakinan seperti itu syirik. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menimpakan madharat illa biiznillah. Ya, ketika diyakini percuma deh kalau kita enggak gini tetap kita akan kena gangguannya dia. Nah, ini bahaya. Jadi pertanyaan ini perlu dirinci. Takut diganggu dengan catatan itu harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan bisa menimbulkan gangguan apapun, ya. Kemudian dia melakukan hal-hal yang memang disyariatkan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutnya tidak mendorong dia untuk takarrub kepada jin. Ini insyaallah tidak masuk kategori syirik, bahkan itu masuk kategori ibadah, ya, isti'adzah billah. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.